Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung, enggak bisa kita kalkulasikan, di mana ada detak jantung kita, di situ ada nikmat Allah. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Oleh karena itu setiap pagi itu hadirin, Rasulullah SAW senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ilmu yang bermanfaat itu pengaruhnya itu kemana-mana, karena ia akan melahirkan iman dan akan melahirkan ibadah dan amal soleh. Sebaliknya, ilmu yang gak bermanfaat kalaupun ada, hanya mengandalkan retorika, ucapan, catatan, pemahaman, tapi gak melahirkan iman hadirin, gak membuat kita jadi beribadah dan beramal soleh. Oleh karena itu, mintalah selalu ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni atau Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita sudah membahas surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Kita juga sudah membahas tentang surat Al-Asr, bahwa manusia ini rugi. Pasti rugi, kita ini rugi hadirin. Kecuali kita beriman, kita beramal soleh dan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Lalu juga kita tawasau itu saling memberikan nasihat ya. Kita juga bahas hadis Zaid bin Khalid. Kita bahas hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu kita membahas hadis Abdullah bin Abbas ketika haji wada di Rauha. Lalu kita bahas hadis Abu Musa Al-Ash'ari tentang menjadi wakil atau bendahara yang mendistribusikan dan menjadi jembatan kepada yang berhak. Dan dengan demikian berakhirlah bab ini hadirin sekalian, dan kita akan masuk ke bab yang ke-22 tentang nasihat. Tapi sebagaimana biasa, kita sebutkan atau tekankan dulu hikmah atau pelajaran umumnya dari bab ini. Hadirin yang Allah muliakan, di antara pelajaran penting, value yang harus kita miliki setelah kita membahas hadis bab yang ke-21, bab tentang ta'awun atau tolong menolong. Jadi bab ini hadirin sekalian mengajarkan kita, dan ini tujuan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa menolong itu adalah kebutuhan. Menolong itu menguntungkan kita. Stigma bahwa menolong itu ribet, menolong itu kerugian yang harusnya kita punya 100 ribu gara-gara nolong orang 30 ribu jadi tinggal 70 ribu, itu hal yang keliru. Hal yang keliru. Dan itu tidak diyakini oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu sangat yakin bahwa menolong itu tuh kebutuhan. Menolong itu tuh kebutuhan. Dan menolong itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Gak ada ruginya. Justru kalau kita gak nolong, rugi. Kan gitu hadirin. Justru kalau kita gak nolong orang, gak memberikan nasihat kepada orang, itu rugi kita. Sebagaimana surat Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, pasti rugi. Kecuali orang beriman, orang yang beramal soleh dan saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Dan nasihat itu kan pertolongan, hadirin. Nasihat itu pertolongan. Jadi itu yang perlu kita camkan. Selalu tanamkan mental ini di dalam diri kita, bahwa menolong itu kebutuhan kita. Ini ada orang susah, ah kita tolong. Ah, jadi ketika ngelihat orang susah, ah ini kebutuhan saya ini. Ini kebutuhan saya. Bukan senang lihat orang susah, bukan, tapi ini kebutuhan. Kayak orang nemu handphone yang speknya dia butuhkan, handphonenya rusak, dia nyari handphone baru. Pas ketemu handphone yang speknya dibutuhkan, kan senang. Ah, ini yang gue cari ini. Ke showroom mobil, dia ketemu mobil yang speknya dia butuhkan. Ini yang paling cocok nih. Udah deh, ini satu nih. Atau buat perusahaannya, buat bisnisnya. Oke, 10 ya. Buat operasional. Seneng dia. Itu hal yang paling penting. Jadi kebutuhan dan nguntungin, sangat nguntungin. Makanya kan surat Al-Asr itu sudah clear lah, jelas. Lalu hadith Zaid bin Khalid, lalu hadith Abu Sa'id Al-Khudri, bayangkan ngurusin orang yang beribadah dan ngurusin keluarganya, kita dapat pahala ibadah tersebut. Itu kan keuntungan besar. Keuntungan besar. Kita dapat pahala. Kesannya aja kayaknya kurang bergengsi karena kita gak ada di garda depan. Itu justru ngurusin keluarganya. Tapi, oh itu pahala besar. Belum lagi hadis Abdullah bin Abbas ketika ditanya, Ali hadha hajj, apakah anak kecil ini bisa dan dapat pahala haji? Na'am walik walaki ajr. Dan kau juga dapat pahalanya. Terus membantu menyalurkan itu dapat pahalanya juga. Ahadul mutasaddiqain. Jadi hadirin Allah muliakan, dia menjadi salah satu yang bersedekah, dapat pahala sedekah. Jadi kalau nggak bisa keluar duit sendiri, udah salurin duit orang aja gitu, asal amanat sekali lagi. Itu pahala sedekah. Loh, gue nggak punya duit nih buat sedekah, ah salurin nih, gue ada uang, tolong cari orang yang berhak, gue nggak ada waktu nih, tolong cari ini. Ah ini makasih banyak ya, senang deh. Berapa sih? 10 juta. Alhamdulillah hari ini dapat pahala sedekah 10 juta. So, cari yang berkah, yang berhak, yang dan akurat. Kemarin kita akurat, berhak. Wah, dapat dikasih. Senang, alhamdulillah hari ini dapat 10 juta. Jadi hadirin Allah muliakan, nolong itu tuh kebutuhan dan keuntungan. Itu hadirin. Itu mental kita. Makanya para ulama kita tuh mendidik kita itu dengan konsep yang berbeda dengan kebanyakan orang. Seperti Atha bin Abi Rabah mengatakan, tafaqqadu ikhwanakum ba'du thalath. Carilah saudara kalian atau saudara-saudara kalian di tiga kondisi atau setelah tiga kondisi. Fa in kanu mardha, fa'uduhum. Kalau mereka sedang sakit, maka jenguklah. Au masyagil, fa'inuhum. Atau kalau mereka ada kebutuhan, ada urusan, ada masalah, ada kerjaan yang ribet, maka tolonglah mereka. Atau yang ketiga, ketika mereka lupa, fadzakiruhum, maka ingatkan mereka. Maka ingatkan mereka. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat cara para ulama mendidik kita. Jadi carilah saudaramu, sahabatmu ketika begitu dicari, oh lagi sakit, ah jenguk. Oh lagi ada masalah, ada kesibukan, bantu. Oh dia lupa, ingetin. Ingat ya. Hadirin Allah muliakan, agak beda ya dengan apa yang sering kita lihat atau kita cari. Kita tuh nyari saudara pas kita lagi susah kadang-kadang, pas kita lagi butuh. Sedangkan ulama kita mendidik kita kebalikannya, cari saudara pas mereka lagi butuh. Terasa gak perbedaannya? Kan gitu ya. Kita tuh seringkali hubungi orang pas butuh doang. pas butuh. Makanya kita sering banget ketika handphone berdering misalnya, terus ada apa nih gitu. Kadang-kadang kita responnya langsung mau minta apa lagi nih orang gitu loh. Ada gak sih kayak gitu-gitu? Karena udah kebiasaan dia hanya nelfon kita pas lagi butuh. Kalau gak butuh gak minta. Datang nih dikasih tahu ada mas-mas, ada fulan di rumah, di luar, ada masalah apa lagi sih dia, langsung gitu tuh kita coba tuh. Ada masalah apa lagi sih dia, karena dia nggak akan datang kecuali lagi ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak datang. Gitu. Atau ada telepon, kita dia baru telepon. Pasti mau minjem duit lagi. Gitu bahasa kita. Dan pas kita angkat, benar mau minjem duit. Benar mau minjem duit. Karena dia gak akan nelfon kecuali mau minjem duit. Kalau gak udah, gak pernah hubungan, gak pernah nanya kabar, gak pernah itu. Hubungi, dia menghubungi kita atau datang ke kita, atau misalnya minta ketemu, itu karena ada masalah. Gitu hadirin. Sedangkan ulama ngedidik kebalikannya. Jadi memang mind blowing banget nih hadirin. Justru kita nyari dia ketika dia lagi sakit, kita jenguk. Dia lagi punya masalah, kita bantu. Dia lagi lupa, kita ingetin. Kontras ya bedanya. Emang al-Islamu ya'lu hadirin, Islam itu tinggi. Islam itu tinggi, sangat tinggi. Nilai-nilai yang ditanamkan itu nilai-nilai itu mewah semua hadirin. Bahasa sebagian orang itu daging semua. Dan itu yang harus kita latih. Karena yang terjadi di banyak lingkungan tuh kebalikannya. Makanya kan, lo lihat si Fulan nggak? Si Fulan? Enggak. Emang lo ada butuh apa sama dia gitu? Lo ada butuh apa sama dia? Langsung ditembak demikian karena kebiasaan begitu. Itu hadirin sekalian. Nah, jadi yang benar gimana nih? Yang benar, kita bermain di kotak masing-masing. Dan di satu sisi, terapkan pola didiknya Abdul bin Abi Rabah tadi, bahwa kita tuh nyari saudara kita, teman kita, untuk jenguk dia ketika lagi susah, jenguk dia ketika lagi sakit, nolong dia ketika lagi susah, dan ingatkan dia pada saat dia lupa. gitu loh. Jangan sampai kita tuh hubungi orang cuman karena butuh doang. Kita datang ke orang pas lagi butuhnya aja. Itu kurang elok hadirin. Tapi justru kita datangin orang untuk bantu dia. Datangin orang itu untuk jenguk dia. Datangin orang buat ngingetin dia. Nelfon orang untuk bantu. Kemana ya si Fulan gak kelihatan? Telepon. Ya ada apa? Ada yang bisa saya bantu apa nih? 2 hari kamu gak kelihatan. Gitu. Ini 2 hari gak kelihatan. Apa yang bisa dibantu? 3 hari gak masuk nih. Apa yang bisa dibantu? Gak boleh sungkan-sungkan. Gitu harusnya. Dan kita nyari ketika teman kita gak ada. Tafaqqudu. Gitu. Jangan nih orang udah ngilang 1 bulan, santai aja. Kenapa? Karena kita lagi gak butuh sama dia. Jadi dia ngilang 1 bulan, udah dia gak adanya dia kayak dia ada, udah gak ada bedanya. Gak ditanya, gak di ini, gak dicari. Kenapa? Lagi gak butuh sama dia. Tapi pas butuh sama dia, setengah hari gak ketemu, oh diubak-ubak tuh. Karena lagi butuh, udah cari. So, kalau bahasa kita, ujung dunia kita cari dia. Kemana sih ini orang? Susah banget ngubungin lo, gitu loh. Padahal juga baru sekali WA. Padahal baru sekali telepon. Itu pun miss call. Begitu masuk 1, dimatiin sama dia. Jadi, susah banget sih hubungin lo. Lo baru sekali nelfon, itu juga miss call doang. Karena lagi butuh. Tapi kalau gak butuh, ini orang lenyap dari permukaan bumi selama 1 bulan. Biasa aja. Nah jangan begitu hadirin. Kita nih, kita semua. Justru kita nyari buat kita tolong. Kemana ini udah gak ada ya? Coba-coba hubungi-hubungi. Gak bisa dihubungi. Istrinya coba cek. Atau suaminya tolong dicek. Kenapa nih dia? Gak bisa juga anaknya tanya. Siapa yang dekat sama dia? Tolong. Atau rumahnya dekat sama dia? Tolong cek di rumahnya. Tapi bisa kita bantu. Ini gak normal nih. Gitu hadir. Karena kita tahu ini nguntungin. Ini tuh kebutuhan. Nolong orang tuh kebutuhan. Dan itu dicari gitu loh. Ini orang butuh apa sih? Ini sikapnya ini beda dalam 2 hari ini. Kayaknya dia lagi butuh sesuatu. Ketika ditanya, ternyata afuf, enggak ada apa-apa. Udah, jangan berhenti sampai di situ. Cek lagi. Apa yang dia butuhkan? Oh, ternyata anaknya sakit. Butuh biar rumah sakit. Atau harus operasi. Tapi dia gak mau cerita-cerita. Nah, udah kita kumpulin. Kita transfer. Gitu hadirin. Nah itu kotak yang pertama. Kotak yang kedua, kalau kita kedatangan orang yang butuh kepada kita, kita kedatangan atau dihubungi sama orang yang butuh sama kita dan seterusnya, maka kita harus senang dan berusaha nolong semampu kita. Berusaha menolong, poin, semampu kita, poin, dan proporsional gitu loh. Itu juga penting karena hak orang yang harus kita tunaikan kan banyak gitu. Ada hak istri atau hak suami, ada hak anak, hak orang tua. Ah, itu maksud proporsional. Kan fa'atikul ladzi haqqin haqqo, tunaikan semua pihak haknya masing-masing. Dan semampu kita, jangan maksa juga. yang bisa kita bantu, baik kita bantu langsung atau kita menjembatani. Nah itu, menjembatani. Duh, aku gak bisa bantu nih kayak gini, tapi aku punya teman, coba ya aku bilang ya, gitu. Gitu. Jadi dua kotak begitu. Jadi jangan juga ini pasti mau minjem duit lagi nih. Walaupun benar dia mau minjem duit, tapi jangan digituin lah. Baik di depan maupun di belakang dia. Ya walaupun dalam hati ini kayaknya mau minjem duit, ya coba diangkat. Gitu. Asal benar emang dia butuh, bukan jadi kebiasaan, jadi habit ngandelin orang. Kita dijadikan mesin ATM-nya dan itu nggak mendidik. Kalau emang gak mampu dan itu mendidik, bisa dipertimbangkan. Tapi kalau gak mendidik, akhirnya dia gak mau kerja dan seterusnya, akhirnya ngerusak kita. Nah jadi sering ke, memang bermain peran ini nih, kita nih harus berlatih. Jadi ada kotaknya kita, kita nyari. Tapi di kotak lain, di peran yang lain, ketika kita didatangi, jangan kita suudzon sama dia. Justru kita senang. Jangan kita bilang, itu tadi, ada orang, apa nih, orang nelfon lagi, pas paling minjem duit lagi. Atau pas dia datang, kita sindir. Kalau butuh aja datang. Gitu. Kalau lagi sukses, lupa sama teman lama. Ya jangan digituin lah orang. Jadi di sini, ya maaf lah bro, gitu segala macam. Kalau lagi susah aja kesini, gitu. Kalau lagi enak, lupa alamat. Jadi jangan kita ucapkan hal-hal demikian. Justru kita bersyukur Allah masih kasih kesempatan kita berbuat. Bersyukur kita dikasih posisi oleh Allah tangan di atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kenikmatan. Itu kenikmatan. Ketika kita bisa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperan sebagai tangan di atas. Karena Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Hadis Bukhari Muslim. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Itu. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mulia dan termulia? Karena hidupnya itu memberi dan yang diberi itu yang paling tinggi, ilmu, hidayah. Mana ada yang lebih tinggi dari itu? Kebaikan paling tinggi. Kenapa ulama derajatnya di bawah Nabi dan Rasul, bahkan lebih tinggi daripada orang-orang kaya? Karena ulama hidupnya ngasih ilmu. Mulia makanya di atas. Kenapa guru-guru kita derajatnya mulia? Karena guru-guru kita ngasih ilmu. Ngasih, hidupnya tuh ngasih terus. Bahkan lebih mulia daripada orang kaya yang hobi sedekah. Kenapa? Karena orang kaya ngasih uang. Dan ilmu di atas uang. Walaupun sama-sama baik. Jadi itu, tapi itu tadi. Yang memberi itu pasti di atas gitu lah hadirin. Nah ketika Allah menempatkan kita di atas, jangan ngedumel. Kok saya lagi sih? Loh jangan ngedumel. Loh Anda ditempatkan di atas, kok ngedumel itu loh? Gimana kalau ditempatkan di bawah? Stres sekali. Dan seringkali kan banyak orang tuh ngasar. Misalnya, ada orang ya, misalnya 5 atau 6 bersaudara, tapi ibunya atau ayahnya ada apa-apa manggil dia. Nggak manggil kakak-kakaknya atau nggak manggil adik-adiknya, dia udah nyadelin. Namun yang disayangkan, sebagian orang yang gak dikasih posisi seperti itu protes, kok aku lagi sih. Terus kalaupun gak enak bicara sama orang tua, bicara sama kakak-kakak adik-adiknya, gantian dong gitu loh. Kalian dong yang gerak, gantian. Aku kan capek, aku kan juga punya rumah tangga, aku kan punya keluarga juga. Benar, misalnya keluarga harus diurus, istri harus diurus, atau suami harus diurus. Tapi jangan narasi itu yang diangkat. Dan kalau lo kasih keberkahan waktu, kan semua akan gak cover. Makanya ketika kita ngerjain gak tulus, gak ikhlas, gak ada keberkahan. Ketika gak ada keberkahan, ya berantakan tuh. Nah itu sering terjadi. Gantian dong gitu loh. Hubungi grup anak-anak. Ini mama mau nginep di rumahku lagi. Emang gak ada yang bisa jemput mama ke rumahnya apa ya? Masa di rumahku terus? Lo anak itu ditaruh di paling atas. Di kesempatan memberi ke orang tua. Harusnya bersyukur. Harusnya dihubungi orang tua atau dikabari, mama pengen dianterin kamu tuh ke rumah sakit. Alhamdulillah. Yang diinginkan orang tua saya tuh saya, bukan yang lain. Senang. Bukan saya lagi. Aduh, harus bagi waktu lagi. Jangan. Senang ini. Menolong itu kebutuhan, apalagi menolong orang tua. Menolong itu keuntungan, apalagi nolongin orang tua. Kita gak domel. Kok gue lagi sih? Alhamdulillah, berarti orang tua kita percaya sama kita. Orang tua yang nyaman sama kita. Gitu. Atau misal pas orang tua, mohon maaf udah sepuh atau lagi sakit ini, ganti pampers. Gitu. Orang tua BAB gitu misalnya. Terus ganti pampers. Karena mungkin aromanya tidak sedap, dia berat. Justru kalau kita yang diminta, itu kehormatan dan itu kepercayaan. Insya Allah itu jalan menuju surga. Karena orang tua kita mempercayakan aktivitas yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Ganti pampers, ganti itu kan sensitif. Berhubungan dengan auratnya. Itu gak mungkin orang kasih kecuali kepada sosok yang sangat dia percaya. Dan dia sangat nyaman dengan orang tersebut. Dan kalau orang itu udah nyaman, ridho Allah fi ridhol walid, kata Nabi SAW. Ridho Allah itu dalam ridhonya orang tua. Kita dengan pendeknya pemikiran, kerdilnya jiwa, protes. Ada yang pura-pura pergi gitu loh. Udah tahu kan kayaknya orang tua tuh harus ganti pampers jam sekian, karena mungkin pupnya setiap saat setiap hari jam dia pergi nih. Gitu. Kalau di rumah ada orang, atau kalau yang ada peka juga, atau kalau yang ada membuat orang tua nyaman. Ini bisa jadi ditungguin tuh orang tua gak mau sampai dia pulang. Bisa jadi 7 jam itu gak diganti pampersnya, kotorannya ada di situ. Jadi oh itu dosa tuh hadirin. Ini menunjukkan gak sadar bahwa menolong itu kebutuhan, menolong itu keuntungan. Dan ketika orang itu ke kita, berarti itu kepercayaan. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama. Bersyukurlah ketika ada orang butuh dengan bantuan kita. Karena itu kenikmatan. Itu anugerah. Karena Allah memposisikan kita di atas. Di atas. Itu loh. Bukan di bawah. Dan ketika Allah posisikan kita di atas, maka itu kenikmatan. Ketika ada orang butuh dengan pertolongan, kita butuh dengan ini, maka itu Allah ingin kebaikan buat kita. Yadul ulia khairun minal yadi sufla. Itu adalah mental yang harus dibangun dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Itu dari kecil tuh kita harus bilang sama anak-anak kita, nak, hidupmu itu bantu orang karena Allah. Hidupmu itu bantu yang butuh. Hidupmu itu adalah menolong. Dan cari wajah Allah. Menolong itu keberkahan. Menolong itu keuntungan. Itu dari kecil harus ditanamkan. Dari kecil. Dan kalau kita belum punya value itu, sekarang mulai berubah. Tolong, bantu. Allah kasih keberkahan, keuntungan. Allah kasih fadilah. Gitu hadirin. Jadi kuat gitu loh. Nah kalau kamu bisa urus ini, kamu dapat pahalanya. Kalau kamu bisa bantu dia ini, kamu dapat pahalanya. Wah gitu aja terus. Harus demikian hadirin. Jadi berpikir tuh jauh ke depan. Jauh ke depan. Dan tanamkan terus, tanamkan terus, tanamkan terus. Ada orang yang butuh sama kita, alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Ada yang butuh pertolongan kita, bersyukur sama Allah. Jangan kok ke kita lagi. Karena Allah kasih kita posisi yang tinggi tuh. Lagi pula juga kita mau, biasa kita bantu pakai apa sih? Kita bantu pakai duit gitu ya. Emang itu duit kita? Kan juga bukan duit kita, itu duitnya Allah Subhanahu wa taala. Harta itu kan titipan ya. Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga cepat. cepat atau lambat tuh harta akan berpisah dengan kita. Harta itu kan pasti berpisah dengan kita, baik dengan keridhaan kita maupun kita nggak ridho, kan gitu ya. Baik kita yang milih pos-posnya maupun bukan pilihan kita, ya enggak? Gitu. Ada orang punya motor misalnya gini nih, punya orang punya motor. Motornya dicuri. Nah, itu kan berpisah. Maling tuh. Dia lagi parkir, motornya diambil bawa kabur. Itu kan dia berpisah dengan motornya dan motornya pergi ke pihak yang dia enggak ridhoi dan dia enggak bisa milih juga. Enggak tahu itu motor dijual kemana atau dipraterin ke segala macam. Terus ada orang punya motor, itu motor dikasih ke saudaranya, dia pakai aja. Nah, itu berpisah juga dengan motornya. Sama-sama berpisah, tapi dia ridhoi dan dia tentukan arahnya dan arahnya itu kebaikan. Kan enak tuh hadirinnya. Itu hal. Jadi nggak ada ruginya maksudnya. Itu juga bukan pakai duit kita. Kan konsep kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ini perlu dilatih terus ya. Kita semua yang berbicara dan yang mendengarkan. Dan tentu saja dengan amanat, dengan kaidah. Gitu. Kalau kita jadi imam, pastikan dulu ini layak apa enggak, tepat atau enggak, verifikasi dan lain-lain. Tapi harus bantu. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga Imam Ibnu Qayyim dan keluarga Ibnu Qayyim hadirin, Imam Nawawi rahimahullah. Tapi gak apa-apa juga doain Imam Ibnu Qayyim. Semua ulama kita doakan. Tim dan seluruh umat Islam di dunia selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin. Ingin bertanya Ustaz, saat ini saya mendapatkan rezeki yang bisa digunakan untuk bersedekah. Namun saya bingung prioritasnya, apakah lebih baik setiap hari saya selisihkan dengan jumlah kecil ke orang tua saya atau sekali seminggu atau sebulan langsung saya berikan dalam jumlah yang besar Ustaz. Mohon arahannya Ustaz. Ya, terima kasih. Hukum asalnya, pada dasarnya Nabi SAW bersabda bahwa kan setiap pagi itu ada dua malaikat yang berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu ganti yang lebih baik, dan berikanlah kebangkrutan pada orang yang menahan infaknya, yang gak berinfak. Jadi itu poin-poin yang kedua. Nabi SAW bersabda, ahabul a'mali ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling kontinu walaupun sedikit. Maka pada dasarnya setiap hari sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi jarang. Gitu lah. Dan itu kan kaidah dimanapun kan. Kita belajar nih. kita belajar. Kita belajar setiap hari setengah jam, tapi konsisten, fokus belajar itu kan setengah hari setengah jam. Selama satu bulan atau satu jam deh, satu jam selama satu bulan. Setiap hari satu jam, setiap hari satu jam, satu saja. Dengan kita belajar sebulan sekali, sekali belajar 30 jam non-stop, gak tidur, begadang, minum kopi, kayak ujian kan. Alamin gak sih, kita pernah ujian tuh, pernah belajar bisa 30 jam satu hari plus 6 jam berarti. Nah, saya mau tanya, mana yang lebih efektif? Sehari sejam, atau sebulan sekali 30 jam? Sama-sama 30 jam loh totalnya. Efektif yang mana sih? Ya gak belajar. Yang gak belajar, terus pas ujian kita tanya sebelah kita, Pak Ustadz. Ya enggak lah. Saya tuh pernah, karena pemberitahuannya terlambat, belajar tuh 3 hari 3 malam gak tidur. 3 hari 3 malam gak tidur. Oh, mantap dong hasilnya. Yang ada keliengan dan tidur di hari H gitu loh. Jadi untung masih dibangunin pas ujian. Jadi itu susah banget. Jadi yang semua demikian, kita ingin ngebentuk tubuh gitu nih, misalnya workout atau olahraga, lebih bagus mana? Di gym gak pulang-pulang selama 30 jam atau 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam itulah hadirin lah. Jadi itu sunatullah tuh begitu. Sunatullah tuh begitu. Jadi itu hukum asalnya. Kecuali ada pertimbangan lain. Kecuali ada pertimbangan lain. Misalnya buat orang tua maslahatnya langsung per bulan aja. Karena mungkin ada orang kan macam-macam, nanti kalau cicit habis gitu. Jadi maslahatnya kurang. Jadi atau misalnya kita memang gak punya uang kecuali per satu bulan, atau pas lagi ada rezeki, lalu karena rezekinya lagi banyak kasih brok gitu loh, itu kasus-kasus yang khusus. Tapi hukum asalnya demikian, sedikit continue lebih baik daripada langsung banyak tapi intervalnya jauh. Allah Ta'ala alam bisa. Kalau konsisten banyak ya lebih bagus lah. Tapi semua orang kembali kepada kondisi masing-masing. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Semoga Allah dan semoga Ustaz Nasrul Muslim selalu dalam penjagaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai adab membantu keluarga dan kerabat. Sebagian dari kami jika membantu keluarga dan kerabat secara finansial, merasa berkewajiban untuk mengetahui dan mengelola cara kerabat tersebut hidup. Apakah ini bertolak belakang dengan mindset sedekah sebagai kebutuhan dan keuntungan kita? Ustaz, mohon penjelasan pencerahannya. Gimana sih? Jika membantu keluarga kerabat secara finansial, merasa berkewajiban untuk mengetahui dan mengelola mengetahui dan mengelola cara kerabat tersebut, itu mengelola cara kerabat tersebut, atau mengetahui bagaimana cara mengelola ya, atau gimana sih? Ya, intinya mungkin itu ya. Mohon maaf kalau saya salah dalam memahami, tapi kalau keluarga ya, kalau kerabat kan kita tahu peta masing-masing lah. Kalau udah saudara tuh, apalagi saudara dekat, kan kita tahu si fulan kerja di mana, si ini di mana, si ini di mana, si ini di mana. Sebatas itu, tanpa mencampuri terlalu tanpa mencampuri dalam-dalam atau ngepoin urusan dapur orang, kan itu data penting ya. Kita tahu si A tuh di mana sih. Oh, si A tuh kerjanya di ini, tapi bulan lalu keluar gitu loh, atau perusahaannya bangkrut, bisnis si B lagi jatuh. Kan sebatas kita tahu itu penting, itu peta keluarga yang perlu kita ketahui. Tapi nggak perlu sampai kita tahu gimana cash flow-nya, terus uang masuk uang kurangnya gimana dan seterusnya. Enggak. Kan kita ada takaran lah. Berarti kalau kita tahu kehidupan, kita tahu perusahaan A itu gimana, perusahaan B, perusahaan A itu perusahaan besar tapi posisinya si A ini nggak bagus gitu loh. Ya range gajinya sekian sekian deh. Terus anaknya 7, kan kita mikir langsung bisa gitu loh. Oh, dia butuh bantuan. Jadi gak harus benar-benar diketahui, dicek. Orang kan gak nyaman ngebuka sejauh itu dan apa perlunya gitu loh. Sedangkan kita punya takaran lah. Punya takaran. Jadi itu yang perlu kita camkan. Misalnya si B ini manajer personalia. Nah, manajer personalia range gajinya berapa sih? Kan kita ada gambaran lah. Terus dia belum punya anak. Gimana belum punya, orang belum nikah juga gitu. Jadi ya cukup lah gitu. Ada ini aman. Nah, ini yang harus kita bantu. Atau kita join bicara gitu, gimana kita join bantu sepupu kita ya, atau kakak kita atau adik kita dan seterusnya. Jadi itu yang perlu diinikan. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan juga ustaz beserta para tim dan umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin, jika ustaz masih ingat, Anda merupakan akhwat yang beberapa tahun lalu ustaz beri kesempatan untuk konsultasi di Masjid Nurul Iman ba'da kajian Tadhkiratus Sami. Dibantu dengan Mas Rifani dan didampingi istri Ustadz juga. Semoga Allah menjaga beliau, amin. Konsultasi Ana waktu itu adalah mengenai masalah keluarga Ana, terutama mengenai Bapak Ana. Ana ingin berterima kasih berkat taufik Allah dan nasihat Ustadz, alhamdulillah Bapak Ana dilembutkan hatinya untuk menerima Ana berhijrah. Dan sudah setahun berlalu Bapak Ana rahimahullah wafat. Dengan akhir-akhir wafatnya beliau rajin tahajud. Semoga Allah ampuni kesalahan beliau selama hidup. Alhamdulillah lati bini mati tati musalihat. Cara menyampaikannya gini hadirin. Berkat taufik Allah lalu gitu. Jadi jangan pakai dan tapi pakai lalu. Jadi taufik Allah tetap di atas, baru usaha manusia setelah itu. Kalau dan itu disejajarkan, tapi lalu itu di nomor satu kan, lalu yang kedua kan gitu ya. Jadi alhamdulillah berkat taufik Allah lalu nasihat Ustaz itu cara penulisan. Tapi kalau faktanya saya rasa bukan karena poinnya itu bukan karena dari sisi saya, tapi karena taufik Allah lalu doa anaknya, rasanya lebih tepat doa yang bertanya sebagai anak itu kuat sekali, dan ketawaduan anaknya dalam menerima nasihat itu penting juga ke ayahnya. Jadi saya rasa faktor terbesar itu yang pertama taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua doa anaknya, bakti anaknya, dan semangat anaknya dalam belajar lalu mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang dinasihati dan apa yang dipelajari. Saya rasa itu yang paling faktor yang paling utama. Dan banyak-banyak bersyukur nih hadirin. Ayahnya di akhir hidupnya itu rajin tahajud. Dan semoga Allah mengampuni segala khilaf beliau. Dan semoga Allah memberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada kelanjutannya. Setelah Bapak Ana meninggal, Ana baru mengetahui dari teman Bapak Ana bahwa beliau pernah menikah dengan perempuan lain dan memiliki anak laki-laki lebih muda dari Ana. sebelum Bapak Anda wafat, temannya bercerita bahwa Bapak Anda sudah berusaha mencari anak laki-lakinya untuk dibawa tinggal dan diperkenalkan kepada kami. Namun kadarullah Bapak Anda wafat sebelum menemukannya. Anda ingin bertanya apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Di satu sisi, saudara Anda yang lain tidak ingin memikirkan hal ini. Mereka berkata, jangan sampai informasi ini sampai ke ibu Anda. Itu akan menyakitkan beliau. Anda pribadi ingin melanjutkan pencarian adik Anda, namun terkendala informasi mengenainya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, mengetahui keberadaan adik seayah ini itu penting, hadirin. Mengetahui keberadaan adik saya ini penting, karena ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama, menyangkut hukum waris. Menyangkut hukum waris. Terus yang kedua, silaturahim. Silaturahim. Terus yang ketiga, hubungan kemahraman ke depan dan pernikahan. Kita tahu kan, kita sering bilang bahwa dunia itu kecil. Nanti ketemunya itu apa, sering banget ya kita dalam kehidupan tuh, ya dia lagi gitu loh. Ngerasain gitu enggak sih? Nanti iya ya. Oh, ini temen lo nih. Oke, ternyata gitu kan, the small world gitu. Nah, itu kan bisa kejadian, dan ini satu darah lah hadirin sekalian. Jadi ada silaturahim dan seterusnya. Jadi sekali lagi perlu, tapi mungkin butuh waktu buat ibu kita. Jadi coba kita usaha dulu dan semampu kita aja. Kalau kita udah berusaha semampu kita, lalu tidak Allah pertemukan, ya sudah. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan belum tentu loh hadirin sekalian, yang kita berpikir akan menyakitkan orang tua kita ternyata menyakitkan mereka, belum tentu. Sebagaimana belum tentu juga yang kita pikir menyakitkan hati anak kita ternyata menyakitkan, belum tentu juga. Ada banyak kasus demikian. Contoh kasus kebalik ya, misalnya orang tua yang mengasuh anak ya, atau pasangan couple nih, suami istri ngasuh anak gitu, mungkin diambil anak terus itu kan mengasuh anak, mengasuh seorang anak kan boleh ya, tapi nggak boleh dinasabkan ke selain orang tuanya. Jadi harus clear gitu loh. Jadi diasuh tapi clear ayah dan ibumu atau nasabmu kesini nak gitu loh. Gitu. Alhamdulillah Allah takdirkan kita hidup bersama dan kami mengasuh kamu. Nah, ada banyak pihak itu nggak mau kasih tahu fakta sebenarnya nasab anak tersebut, karena takut apa? Takutnya anak kecewa, down, terpuruk, marah, kabur, dan seterusnya. Benar gak sih? Tapi kenyataannya banyak yang gak begitu loh. Dan seringkali itu permainan syaitan agar ini tidak terungkap. Karena kan menasabkan kepada selain orang tua dan keluarganya kan dosa besar, dan syaitan tahu itu dosa besar. Makanya syaitan akan buat gimana kita tuh kebanyakan mikir untuk ngamalin ini, dan akhirnya gak kejadian, dan itu dosa besar. Sampai-sampai kan memang falyatabawa maq'adahu minan nar, silakan booking tempat di neraka. Jadi pesan sebuah tempat di neraka itu kan fatal sekali, dan ini salah satu kebohongan dalam sebuah hadis. Jadi ada banyak hal yang kita khawatirkan, ternyata enggak. Yang perlu kita camkan gini loh hadirin, perintah Allah kalau dijalankan itu keberkahan, larangan Allah kalau dijauhi itu keberkahan, itu kebenaran mutlak gitulah. Adapun kalau ada yang membisikkan hal lain, itu masih tentatif, belum tentu benar, belum tentu enggak. Kalaupun benar, maslahat keberkahan menjalankan lebih besar daripada hal tersebut. Jadi belum tentu juga ibu kita sakit hati, bisa jadi ibu kita memaafkan, atau bisa jadi ibu kita udah tahu tapi kita nggak tahu aja. Atau misalnya ada ibu kita merasa aku banyak salah sama ayah kalian, ya wajar sih, dan apa akhir-akhirnya juga ayah kalian itu bertobat, rajin ibadah, tahajud, itu udah cukup bagi mama. Bisa gak sih ibunya bilang kayak gitu? Ya, banyak banyak banyak wanita itu kan ketika diselingkuhi oleh suaminya tuh dia punya feeling, hadirin. Intuisi wanita kan kuat. Suami saya main belakang nih, terus zina sama. Sampai mungkin dia udah punya ini. Tapi dia pendem aja. Dia tahu. Dan ketika suaminya tobat-tobatan nasuha, bagi dia itu udah cukup gitu. Sakitnya itu udah terobati. Ada banyak wanita-wanita yang hatinya bersih itu. Itu ya udah cukup. Yang penting ayah kalian udah tobat, terus tahajud, pokoknya itu lebih. Jadi jangan memastikan gitu loh. Seperti 1+1 sama dengan 2, 2+2 4, nggak harus demikian juga dalam kasus-kasus seperti ini. Tapi yang jelas bahwa ini adik saya nih, hadirin, adik saya, dan ada hubungan silaturahim di sana. Ini yang bisa disampaikan. Dan itu tadi kan, uang, hadirin sekarang, menyambung hubungan dengan sahabat-sahabat ayah aja salah satu bentuk berbakti kepada ayah, atau menyambung atau menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat ibu kita semasa ibu kita hidup. Jadi ayah atau ibu kita semasa hidup mainnya sama mereka nih. Begitu ayah ibu kita meninggal, kita jaga hubungannya. Itu kan termasuk berbakti kepada orang tua, kata Nabi SAW. Nah itu kalau sahabat, ini anak gitu loh. Anaknya ayah kita, saudara saya sama kita. Kita dengan dia tuh masih punya darah yang sama. Dan ayah kita tuh nyari nih anak. Berarti kan ada rasa sayang, ada rasa bersalah, ada gejolak di dalam hati ayah kita. Itu pahala loh, hadirin. Pahala. Dan kita gak tahu juga sih, kalau kita jujur kepada Allah ya, terus kita coba, siapa tahu aja ini adik ayah kita akan punya peran positif dalam kehidupan keluarga secara utuh. Karena keberkahan kan, kita gak pernah tahu. Yang penting dijalanin aja syariatnya, jalanin aja tuntunannya, jalanin aja sunnah Rasulullah SAW. Ini yang perlu disampaikan. Jazakallahu khairan. Kita rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.